بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رحمن يا كريم. اللهم زكي أنفسنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت المدبر، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت الوهاب المنعم المعطي، إنك أنت رزقنا بالعلوم الشرعية رب العالمين. طيب إن شاء الله kita lanjutkan فوائد dan kita masih punya sedikit hutang terhadap pembahasan kemarin atau bukan kemarin, masih berbicara Thalib As-Shadiq serta juga dengan harapannya, ujiannya, ketenangannya, kegalauannya, dunianya, kelezatannya, yang semua itu harus dihadapi dengan tujuan untuk akhiratnya. Kita mulai dari kalimat penukson atau kata penukson. Atau sebelumnya kita baca dari kitab ya, karena membaca terjemahannya terlebih dahulu itu insya memahaminya. Baik, kita baca 129 halaman 129 dari kalimat maka dari itu. Oke, kita mulai dari bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat. Coba kita mulai dari itu. Sikap pencari kebenaran sejati. Bagi orang yang benar-benar menginginkan hidup, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan justru semakin menghidupkan hatinya. Itu bagi at-thalib as-shadiq, thalibul akhirah as-shadiq. Nah, setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi, Thalib As-Shadiq ini selalu mensikapi segalanya dengan sabar, segalanya dari kekurangan dengan kesabaran, dan ditujukan dengan itu ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan tercermin nanti di hari akhir kelak. Jadi at-thalib as-shadiq terhadap hari akhir itu selalu memizankan segala keadaan demi akhiratnya. Ya, memizankan segala keadaannya demi akhiratnya. Mereka adalah orang-orang mukminin yang diisyarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap mereka yang selalu khair, selalu dalam kondisi baik. Kalau asabathu ad-dharra sabar, maka khairun lah. Kalau misalnya orang beriman itu ditimpa keburukan, maka bersabar itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu as-sarra syakar, maka khairun lah. Kalau misalnya dia dalam keadaan senang, baik, lapang, maka dia bersyukur dan itu adalah kebaikan buat dia. Jadi lapang maupun sempitnya kehidupan mukmin itu tidak akan luput daripada penglihatan terhadap masa depan di akhirat dan tidak akan melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sabda Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf billah fir raha ya'rifka fi shiddah. Jadi kenalilah Allah dalam kondisi senang, lapang, maka Allah akan mengenal kamu, merahmati kamu dalam kondisi kesulitan. Sekarang kita kondisi lapang bukan? Alhamdulillah. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan dulu. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, satu, atau pada hal-hal keduniaan, dua, pada kelezatan duniawi, tiga. Jadi tadi pertama apa? Badan fisik ya, yang kita miliki dari fisik. Kedua, hal-hal keduniaan itu dari harta. Harta atau arta ini berarti juga berupa kepemilikan yang selain badan. Baju, kulkas, rumah, properti, buku, semuanya yang dari hal-hal yang keduniaan semata yang bersifat konkret. Itu kedua. Yang ketiga, pada kelezatan duniawi. Kelezatan duniawi ini maknawi. Kelezatan duniawi itu adalah hasil dari adanya keduniaan, dan kelezatan itu adalah yang kita rasakan. Atau pada pangkat dan jabatan. Ini yang keempat. Pangkat atau jabatan ini pangkat dan jabatan juga duniawi. Tapi bedanya ini duniawi bukan bersifat posisi. Jadi bedaan empat. Apa itu? Nah, sekali tahdir langsung pergi dia. Jadi pertama badan fisik, kedua dunia materi, ketiga kelezatan terhadap materi duniawi, keempat posisi duniawi. Empat hal ini ya. Empat hal ini itu gak bakal kita luput dari ini semua. Semua hal itu ada di dalamnya. Semua hal yang ada di hidup kita, kita punya badan. Dunia diantara anak, istri, dunia semua. Kelezatan, lezatnya melihat anaknya, lezatnya dengan istrinya, keluarga, itu lezat semuanya. Atau posisi martabat di tengah dunia ini. Nah, setiap dari kita mungkin ada sisi kekurangan di salah satu ini, atau bahkan seluruhnya. Kadang ada orang yang dari segi badannya dia kurang, sehingga ada hal dari dunianya pasti ada yang kurang. Kemudian dia tidak mendapatkan kelezatan dunia maksimal, dan juga dia tidak mendapatkan martabat karena kekurangan dia itu. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Nah, kekurangan tersebut ada dua macam sikap orang terhadapnya. Kalau misalnya dengan adanya kekurangan tersebut, dia justru semakin menambah bekal akhiratnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka kekurangan tersebut adalah rahmat dan khair baginya. Kebaikan dan rahmat. Berarti kekurangan, ya namanya kekurangan itu gak mesti laknat. Sebagaimana yang namanya kelebihan gak mesti rahmat. Baik. Akan tetapi, jika ternyata kekurangan tersebut tidak menambah bekal akhiratnya, maka semuanya akan menjadi memang kerugian. Udah benar-benar kerugian yang nyata. Dan juga bisa berupa hukuman. Kerugian atau, dan juga hukuman. Ketika adanya hukum atau hukuman, pasti ada penyebab terjadinya hukum atau hukuman. Iya enggak? Harus ada. Hukuman itu kan akibah, akibat. Iqab, punishment itu hukuman. Dikatakan iqab karena datang akibah syai. Akibah, akibat. Iqab, ain qaf ba. Ya. Adanya iqab itu untuk menjadi akobah. Akobah itu bermakna dua. Pencegah, bisa juga bermakna sesuatu yang berat, sulit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaq tahamal akobah. Wa ma adraka mal akobah. Fakku rakobah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. atau miskinan dhamat robah. Bah semuanya. Maksudnya bagus banget. Tapi cocok semuanya. Taib, akobah di situ artinya apa? Sesuatu yang keras, susah. Apa itu akobah? Amalannya adalah apa aja? Fakku rokobah. Membebaskan budak perempuan. Rokobah di sini am. Mutlak, maksudnya apa aja rokobah? Au itu amun fi yaumin dhi masghubah. Memberikan makan di masa masghubah, artinya apa masghubah? Coba lihat. Ada yang bisa melihat masghubah? Itu am fi yaumin dhi masghubah, apakah di masa lapang ya? Hah? Lapar. Apa di situ? Kelapangan. Surat Al-Balad. Ya kan? Ada yang tahu terjemahannya? Mas Ghobah. Ada apa, Mas? Ada yang tahu enggak? Hah? Ya, kejauhan. Ya, apa? Kelaparan. Kelaparan. Memberi orang makan pas lapar. Ini namanya ithar, bukan? Ah. Tetapi ada rahasia di situ. Au yatu amun fi yaumidhi masghubah. Yatu amun fi yaumidhi masghubah. Kemudian yatiman maf'ul. Dha maqrabah au miskinan dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Orang yatim yang memiliki kedekatan. Kerabat. Au miskinan, orang miskin yang matrobah itu turab, yang seperti debu, enggak ada harganya orang miskin. Ada isyarat di sini, itu amun fi yaumidhi masghubah. Kita dalam keadaan lapar tapi kita malah memberi makan orang. Nah, itu sesuatu yang bersifat akobah, sulit. Antum lagi membutuhkan, tapi melihat ada orang juga membutuhkan. Kemudian antum melihat atau mendengar ini. Baik, melihat orang yang juga senasib. Memang majlis ilmu itu malaikat bernaung ya. Iya. Cuman ini setan kayak bukan malaikat. Nah, melihat mereka kemudian malah justru memperhatikan mereka. Ini itham fi yaumin dhi masghubah. Ini itsar. Sikap ithar itu justru menjadi solusi bagi masalah kita. Ketika kita butuh bantuan, kemudian kita membantu orang, maka kita akan dibantu. Mungkin yang membantu bukan orang yang kita bantu, tetapi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan prinsip itu. Apa dalilnya? Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu menolong hambanya selama hambanya menolong akhihi. Kalau misalnya kita butuh pertolongan, kita kebingungan, kesulitan, tolonglah orang lain. Siapa yang paling berhak pertama kali ditolong? Orang tua. Jadi kalau misalnya kita dalam kegalauan, kesulitan, cari objek. Nah, gitu loh. Ya. Kita dalam kesulitan, cari objek buat kita bantu. Kok aneh? Aneh, memang aneh bagi orang. Tapi itu kunci. Itu ujian dari Allah, apakah ketika dia dalam keadaan sulit, apakah dia akan mempersulit orang, apakah dia tetap mempermudah orang. Kalau dia mempermudah orang, Allah akan mempermudah dirinya insyaallah. Pasti itu. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Tolonglah orang lain, ya. Tadi sampai mana kita ngomong? Nah, dari masalah kekurangan ya? Kekurangan justru menambah bekal akhirat. Di antaranya tadi, dia dalam kekurangan justru dia menambah bekal akhiratnya, walaupun dia juga tahu dia kekurangan. Dan metode seperti ini majhul di kebanyakan orang. Majhul, gharib. Karena majhul dan gharib, maka tidak dilaksanakan. Bisikan syaitan apa? Bisikan syaitan adalah enggak usah berbuat ithar, tapi ananiyah, ego. Nah, ananiyah itu ambisi. Pribadi itu seperti itu, ambisi pribadi. Gak ngeliat kalau kita lagi kajian. Nah, misal dalam keadaan sempit, tentu syubhat itu kuat. Akhirnya karena syubhat itu berkaitan dengan hawa, pikiran. Nah, pikiran itu kalau sudah dirasuki oleh bisikan, maka gak bakal berpikir mana halal mana haram. Akhirnya menempuh jalan riba zaman sekarang. Wallah ana kemarin ana melihat orang banyak, masya Allah, punya rumah luar biasa. Karena ana kerja di kota wisata dekat. Kemarin juga kita sama bapak anak, ayah anak jalan di sebuah perumahan luar biasa lah, sepi, seperti gak ada kehidupan di dalamnya. Jalan, yang anak pikirkan itu adalah dari mana mereka ini dapat duit. Rumahnya luar biasa gitu kan. Kalau misalnya di kota wisata rumah itu 1 miliaran lebih. Dari mana mereka dapat duit? Banyak OKB di sana, orang kaya baru yang laganya ya. Dari mana mereka dapat duit? Punya mobil banyak, dari mana mereka dapat duit? Kemudian bilang ke bapak anda, orang sekarang masya Allah, mereka kaya disebabkan tidak memperhatikan hal haramnya riba dan semacam. Diterobos aja semuanya. Yang penting sampai egonya. Nah, ya mungkin kita terjumus di dalamnya kadang-kadang. Tetapi masalah riba ini tentu lebih besar daripada zina. Dan apakah disadari? Enggak disadari. Mereka itu ketika dalam keadaan terjepit tidak akan berpikir membantu orang. Kenapa begitu? Karena dalam keadaan lapang tidak membantu orang. Ya. Karena orang, kalau orang terbiasa membantu teman, membantu saudaranya, dalam keadaan terjepit pun dia itu gatal tangannya untuk memberi. Iya enggak? Iya. Dan sedekah itu yang melindungi kita insyaallah dari api neraka. Dan yang akan itu investasi akhirat. Dan juga investasi dunia. Antum bisa menginvestasi keridhaan orang dan rasa senang orang kepada antum dengan cara tahadu tahabu. Itu investasi. Investasi cinta ya. Saling berilah hadiah, saling mencintai pasti. Jadi tahadu itu fi'il syarat bukan? Masyrutnya akibatnya apa? Tahabu. Itu janji dari Rasulullah, janji dari Allah pastinya. Kalau kalian melakukan syaratnya, mau saling mencintai gak? Saling mencintai mau gak? Mau. Gimana caranya? Saling memberi hadiah. Gak punya materi, ya udah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di wajah temanmu, sedekah. Itu hibah bukan? Sedekah, sedekah. Kasih itu. Tahadu tahabu, saling suka. Lah terus gimana nih? Saya sudah senyum sama, sudah berusaha terbuka senyum sama teman saya, tapi dia ini mingkem, apa enggak mau menyambut senyuman dan cinta dari saya, maka udah ada aturan. La tahqiranna bima'rufin walau akhika biwajhin thalib. Jangan kamu remehkan ma'ruf, suatu yang ma'ruf, meskipun hanya datang saudaramu dengan wajah yang thalib. Thalib itu bebas dari beban, jujur gitu. Itu udah diatur sama Islam. Dua orang diatur dalam Islam. Ya. Come on, ini insyaallah terakhir lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ini terakhir nih. Bismillah. Ayo jadikan ini gelombang ini yang terakhir. Ya Allah, jadikan yang terakhir. Jangan ganggu kami ya Allah. Astagfirullah. Jangan buat mereka mengganggu kami ya Allah. Ya, kamu datang lagi yang terakhir ya. Udah enggak usah baik-baik lagi lah. Ayo. Enggak ada yang memuji kalian demi Allah, enggak ada yang memuji kalian. Siapa memuji kalian? Enggak ada. Ini anak-anak orang kaya kan lagi mainin, kan? Hah? Oh, udah di jalan tol udah malas, takut tabrakan, di langit aja enggak ada tabrakan. Iya, ntar tabrakan masuk gosip lagi. Oke, jadi kemudian akan tetapi jika seperti ini, maka semuanya akan menjadi, kalau misalnya kekurangannya tidak membuat dia kembali kepada Allah, maka itu bisa menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa zahir maupun batin, atau karena sebab kedua yaitu meninggalkan kewajiban. Jadi ada dua hal yang menyengsarakan, yaitu imma fi'il al-masiyah, imma tarku wajibin. Dua hal, fi'il muharram atau tarku wajib. Yang dua-duanya sebenarnya maksiat, Tetapi dikatakan oleh sebagian ulama, mana yang lebih buruk derajatnya, fi'il maksiyah atau tarku wajibin? Kata para ulama, sebagian ulama, tarku wajibin itu lebih buruk daripada fi'il maksiyah. Ya, tarku wajibin lebih buruk daripada fi'il maksiyah. Baik. Karena terhalangnya kebaikan dunia dan akhirat itu tergantung pada keempat faktor ini. Yang mana tuh? Masa? Keempat faktor ini kemana mananya? Apa badan? Dunia? Hah? Masa? Keempat faktor yang dimaksud adalah dosa lahir, 2, dosa batin, 3, meninggalkan kewajiban lahir, 4, meninggalkan kewajiban batin. Itu sebab terhalangnya kebaikan dunia dan akhirat. Paham gak? Ayo kita ke aerobiknya kalau gitu. Udah dapatkan aerobiknya? Coba ke aerobiknya. Panuksanu badanihi wa dunyahu waladzatihi wajaihi wariasatihi. Ada 4 bukan? 4 atau 5? 4. Pertama badan, kedua dunia, ketiga kelezatan dunianya, ya. Kemudian jah dan riasa itu satu posisi intinya. Jah itu pangkat, riasa kepemimpinan, jabatan, posisi atas, pengepalaan. Jadi nuqsan artinya kekurangan. Nuqsan artinya kekurangan. Badan, badan fisik. Dunia. Dunia di sini memang dunia itu adalah makna. Tetapi yang dimaksud dunia di sini adalah materi. Ladzah, kelezatannya. Nah. Kemudian jah. Jah itu pangkat, riasah, ya jabatan, sama sebenarnya. Nah, kalau misalnya 4 sisi itu dia kekurangan, ya, dia kekurangan, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, in zada fi husuli dzalika wa tawfirihi alaihi fi ma'adihi. Itu pertama. Yang kedua, kana hirmanan wa uqubatan. Ulah itu. Afwan. Enggak, yang kedua itu wa illan. Udah itu aja. Yang pertama itu menyikapi. Dalam menyikapi kekurangan satu dari empat hal yang tadi, badan, dunia, lazah, jah, itu ada dua macam tipe orang. Ada yang tipenya zada fi husuli dzalika wa tawfirihi alaihi fi ma'adihi. Ada yang tipe kedua, la yazidu fi husuli dzalika wa tawfirihi alaihi fi ma'adihi. Atau ya boleh kita bilang lawannya hirman dan uqubah ala dzunub zahirah wa batinah, atau tarku wajibin zahir wa batin. Kita ulang lagi ya. Intinya gini nih. Antum coba gambarkan petanya nih. Antum coba tulis di atas gitu, kayak nukson, al-badan, dunia, lazah, jah. Atas nih, paling atas. Kekurangan, badan, dunia, lazah, jah. Kemudian dari situ, garis bawahi dua cabang. Garis bawahi dua cabang. Yang pertama, sikapnya apa? Ziyadatut taqwa misalnya kan. Yang pertama, ziyadatut taqwa. Ini ulang pertama dalam menyikapi nuksan itu, kekurangan itu. Ziyadatut taqwa. Yang kedua, ya, maksiat. Jadi tadi nuksan al-badan, dunia, lazah, dan jah terbagi menjadi dua sikap. Sikap pertama, ziyadatut taqwa. Sikap kedua, maksiat. Nah, maksiat di sini ya, di sampingnya bisa untuk mengkategorikan dua. Fi'lu muharramin atau tarku wajibin. Ya. Jadi nuksan al-badan dan seterusnya terbagi menjadi dua sikap. Yang pertama, ziyadatut taqwa dengan nuksan. Ada yang kedua yaitu maksiat, baik itu maksiatnya berupa fi'lu muharramin atau tarku wajibin. Paham enggak di sini? Bisa digambarin kan? Ini pemetaannya gini, inti dari kalimat yang antum bisa cepat lapar membacanya ini, ya ini intinya. Dari itu tadi dua gitu kan. Kemudian dari dua itu garis bawahi ke bawah lagi. Yang tadi ziyadatut taqwa itu berarti statusnya nuqsan di rahmat. Ya. Rahmat dan khair. Berarti nuqsannya dia ini adalah rahmat dan kebaikan. Nah, kalau misalnya yang tadi maksiat, berarti status nuqsannya dia itu sebagai apa di sini? Hirman dan paham? Bisa digambarin ulang? Oke, anak-anak minta gambarin karena ini pemetaan. Soalnya kalau ada pemetaannya gampang. Ini karena nggak terpetakan. Dimulai misal dari atas. Ada kasus nuksanul badan, awid dunia, au ladzah, au jah. Ya. Empat kekurangan itu. Boleh satu kekurangan atau dunianya saja atau ladzatnya saja. Ya. Karena ada orang punya dunia banyak materi, tapi dia kehilangan kelezatan terhadap materi itu. Ya. Dia punya harta banyak, properti banyak, tanah banyak, tetapi dia tidak mendapatkan kelezatan dari itu semua. Baik. Nah, menyikapi hal itu ada dua golongan. Tadi yang pertama menyikapinya dengan takwa. Menyikapinya dengan ziyadatut taqwa, menambah ketakwaan dia. Ya. Nuksan dunia misalnya kurang fulus. Kurang fulus. Tapi kekurangan fulus itu membuat dia semakin dekat kepada Allah. Maka status kekurangan fulus itu adalah rahmat dan khair. Paham di sini? Jangan tuh, Bro. Paham enggak? Akhwat paham enggak akhwat? Akhwatul muslimat. Mereka enggak ada seperti ini. Akhwat, kalian kemana? Apakah kalian diterbangkan sama kapal tadi? Apa bingung atau gimana? Enggak? Jelas atau enggak akhwat? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kenuksonan tadi, kekurangan tadi disikapi dengan ziyadatut taqwa, meskipun kurang, maka justru kekurangan itu statusnya, endingnya statusnya bagaimana? Rahmat dan kebaikan. Oke. Sekarang kasus kedua, maksudnya sikap kedua, nuksan tadi ternyata ditingkahi dengan maksiat, baik berupa fi'lu mas, fi'lu muharramin atau tarku wajibin, maka status nuksan tersebut menjadi apa? Hirman dan uqubah. Nah, antum pergi ke Kali Ciliwung di musim hujan, tanya orang-orang sana, wah ini statusnya sebagai apa musibah ini? Mereka akan bilang ini sebagai ujian buat kami. Ya, dengan PD-nya ngomong gitu kan. Nah, tapi lihat cerminan mereka. Setelah ada nuksan dunia itu, kehilangan barang itu, apakah mereka ziyadatut taqwa atau mereka maksiat? Ah, ada yang terkewajibin, tetap nggak sholat malah. Ada yang fi'il muharramin, malah kedukun. Berarti musibah yang menimpa mereka kalau mereka melakukan maksiat ini, berarti itu hirman. Hirman artinya apa? Hirman pencegahan terhadap kelezatan. Hirman itu artinya pencegahan ketidaklulusan. Dan juga uqubah, hukuman, punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau antum melihat society seperti Suriah dengan dikepung oleh dua pihak yang semoga Allah melaknat mereka semua, Syiah dan Khawarij. Eh, bukan Syiah saja loh, Khawarij. Enggak ada di sana PKI, Bro. PKI di sini mulai. Nah, dikepung seperti itu dalam kondisi terjepit, nuksan bukan? Nuksan. Dari semua sisi, walanabluwannakum bisyai' minal khauf, mereka ada rasa takut. Ngeri orang roket kayak tadi. Kita aman, dia mereka dari tadi lalu-lalang itu karena cuma pengen pamer doang atau gimana. Nanti pas di sana itu ada balon gede Arif Love Ulanah gitu kan. Wah, sama di sini. Tadi cuma main-main, bukan ngancem. Enggak ada khauf. Mereka di Suriah khauf. Ju' bukan ju'. Ya, rawun min khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal, harta hilang. Wal anfus, banyak yang mati. Banyak-banyak hal ujian. Tetapi apakah warga Suri kalau antum lihat, Masya Allah, ziyadatut taqwa. Makanya anda pengen sekali mendatangkan teman namanya Ihsanul Faruqi, namanya Abu Zubair. Beliau ini salah satu yang masyhur juga di Indonesia, menangani Suriah di lapangan langsung. Cerita-ceritanya banyak dan luar biasa. Antum mungkin bakal nangis dengar cerita beliau. Nantilah kapan-kapan mudah-mudahan ada kesempatan beliau mudah-mudahan ada di Jakarta. Di Halmahera sekarang kayaknya, tapi bolak-balik ke Suriah sering. Ya, insyaallah kapan-kapan kita undang beliau untuk membicarakan tentang Suriah. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, itu ziyadatut taqwa, berarti musibah ini, serangan Syiah Khawarij itu bukan uqubah, tetapi rahmat dan khair. Ya. Jadi antum ketika nanti dapat ujian apapun, itu lihat sikap antum kemudian. Ujian di kolbu, ujian harta, ujian jiwa, ujian apapun. Apakah dengan ujian itu justru antum kembali kepada Allah, nangis-nangis kalau minta-minta, atau malah dengan ujian itu antum hanya berkeluh kesah dan bingung Kalau misalnya hujan tersebut membuat antum kembali kepada Allah, berarti Allah merahmati antum. Kata Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, seterusnya. Nah, bala itu pasti ada. Makanya kata Allah, liyabluwakum, memberikan ujian seperti ini. Ayyukum ahsanu amala, apakah berbuat baik setelahnya? In zada fi husulihi dhalika wa tawfirihi alaihi fi ma'adihi kana rahmatan bihi wa khairan lah. Kalau misalnya nuqsan, kekurangan itu, in zada, menambahkan fi husuli dhalika, dalam dapatnya hal tersebut, wa tawfirihi, dan mendapatkannya alaihi, yaitu jika menambahkan penghasilan dia atau harapan dia fi ma'adi untuk akhiratnya, maka kekurangan itu adalah rahmat dan kebaikan. Itu mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat akhirat dengan adanya musibah. Nah, itu rahmat. Tidak semua orang kayak gitu. Bahkan kebanyakan orang sekarang kena musibah itu, mereka tetap aja. Enggak ada kayak enggak ada apa-apa. Allah menegur mereka, mereka enggak merasa ditegur. Mereka merasa diuji. Dan mereka tidak menjawab ujian itu dengan jawaban yang benar. Berarti itu istidraj, dan berarti itu adalah uqubah. Hukuman. Kita teruskan. Ada golongan kedua, wa illa, kalau misalnya ternyata dia enggak gitu, maka berarti hirman dan uqubah. Berarti statusnya nuqsan tersebut adalah hirman. Hirman itu pencegahan dari Allah akan kelezatan dunia dan seterusnya. Kelezatan dunia aslinya mubah loh. Ya, kecuali yang memang ada batasannya haramnya. Wa, dan juga uqubah, hukuman ala, ala di sini makna sebab. Sebab apa? Dua hal, dzunub dan tarku wajib. Dan dzunub terbagi menjadi dua, dzunub batin, dzunub zahir. Dan tarku wajib dua. Tarku wajibin zahir, tarku wajibin batin. Ya, jadi empat hal. Nah, kalau misalnya kekurangan dia menyebabkan dia melakukan dosa baik zahir maupun batin, atau dia melalaikan kewajiban zahir maupun batin, maka nuksan tersebut adalah hirman dan uqubah. Nah, hirman kebaikan dunia dan akhirat, hirman dicegahnya seseorang dari kebaikan dunia dan akhirat, itu murattabun, murattabun ditertibkan, maksudnya ditingkahi dengan sebab empat hal ini, enggak mungkin yang lain. Jadi kekurangan atau kehilangan kita dari kebaikan dunia ataupun akhirat itu disebabkan imma maksiat zahirah. Kalau bukan gitu, imma juga maksiat batinah. Ternyata bukan, berarti tarku wajibin yang zahir atau tarku wajibin yang batin. Meninggalkan kewajiban yang zahir seperti apa? Sunat. Meninggalkan kewajiban yang batin seperti apa? Baik. Banyak antum tuturkan sendiri. Bangun. Setannya hilang tuh. Buang aja setannya. Baik, paham di sini? Akhwat paham atau enggak? Kenapa mereka terdiam? Ada apa? Akhwat. Akhwat. Akhwat paham kalian? Paham. Oke. Okay. Baik. Ada pertanyaan? Sampai jam 12 masih lama. Jadi kita hidup dengan penuh ujian, seperti kan ada ujian nuksan. Pasti ada itu. Semua juga dapat. Ya, semua ada jatahnya. Ketika rezeki itu sudah Allah Subhanahu wa taala jamin, maka iqab ataupun nuqsan juga sudah Allah jamin ada di waktunya dan telah tertulis 50 ribu tahun sudah ada tertulis. Kata orang, the best feeling is that when you realize that the trail makes you closer to Allah. You understand me? Trail. Kalau trail itu lain lagi. Trail itu aliran, jalur. Trial. Ada masa-masa trial. You know, the trial is masa uji coba. Right? The best feeling. Antum tahu gak perasaan yang terbaik, yang paling lembut, yang paling enak dirasakan apa? Ketika apa? When you realize, ketika kamu sadar, ketika kamu realize itu kan sesuatu yang dengan know, dengan know. Know itu dari ibtida antum sudah tahu. Tapi realize antum baru mengetahuinya setelah ada sesuatu tersembunyi di balik sesuatu yang lain. Realize dan mengetahui sesuatu setelah ada sesuatu yang lain itu lebih indah daripada mengetahui dari awal. Enggak? Ya. Yeah. The best feeling is that you realize, is that when you realize that the trail atau the trial. Come on. The trial. Yaitu ketika ujian. Makes you closer to Allah, yang membuat kamu lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Ujian yang membuat kita dekat kepada Allah, itu Alhamdulillah. Itu berarti Allah mencintai kita. Maka kita bilang, sebagaimana Ibnu Qayyim kalian katakan di beragam kajian, bisa saja Allah merahmati seorang hamba dengan memberikan maksiat buat dia. Ya kan? Masya Allah ya. Maksiat, kemudian sadar, insaf, mungkin dia melawan lagi, kemudian sadar lagi, makin sadar. Sehingga makin dekat kepada Allah. Iya. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk membuat hambanya itu sadar dan dekat kepadanya. Baik dengan cara ujian, baik dengan cara fitan, baik dengan cara maksiat, bisa semuanya. Maka ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Bisa saja kalian itu membenci sesuatu tapi ternyata itu ternyata baik buat kalian. Ya. Ujian demi ujian, Masya Allah ada selalu. Ya, selalu ada. Dan harapan juga akan selalu ada. Ujian juga harus ditingkahi dengan kesabaran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan juga harus ditingkahi dengan al-akhdhu bil asbab. Yaitu mengambil sebab-sebab najah, sebab-sebab dapatnya harapan, dapatnya yang diimpikan. Coba kita bicara tentang harapan dahulu. Harapan dulu. Kita harapan selamat di sini. Di sini antum ketika ada harapan, gak mungkin antum diam berharap. Dan itu bukan tawakal. Sama sekali itu bukan tawakal. Tetapi harapan itu selain doa harus ada sesuatu pengorbanan. Anda ceritakan tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an jami' as-sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam kapan? Sekitar belum sampai 2 tahun menjelang kematian Rasulullah ya. Sebenarnya. Beliau itu keislaman beliau ketika masa Nabi hidup itu durasinya 1 tahun sekitar 8 bulan atau 9 bulan. Berarti enggak nyampe 2 tahun. Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah punya ibu musyrikah. Didakwahin terus. Gak mau. Ya. Bahkan suatu ketika ibunya Abu Hurairah ini mengatakan sesuatu yang menjelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah dawai, "Ma, ayo ma masuk Islam. Ayolah. Islam ya." Terus ibunya mengucapkan suatu kalimat yang membuat hati Abu Hurairah itu sakit karena kalimat itu menjelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pun langsung pergi ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pergi dengan nangis, laki-laki men nangis. Tapi nangis ini karena cintanya kepada Nabi. Ini cengeng dalam hal ini itu justru harus loh. Bukan hal yang sunnah. Harus, ini muslim, kita muslim enggak? Muslim. Rasulullah, saya bini curhat sama Rasulullah. Ibu saya itu ngomong tentang kepada Rasulullah, itu saking sedihnya, dan saking rutinnya berdakwah kepada ibu, tapi enggak berbalas. Ya Rasulullah, doakan untuk Allah ayah dia umma Abi Hurairah. Kata ibu Abi Hurairah. Langsung Rasulullah kabulkan. Ya Allah, ihdi umma Abi Hurairah. Berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Mulai tenang kan? Abu Hurairah pulang. Mau dakwahin lagi ibunya. Pas pulang, ngelihat pintu, entah pintu kamar mandi atau pintu apa gitu kan, terbuka. Ibunya tahu Abu Hurairah pulang nih. Tapi enggak pakai itu, enggak pakai. Ibunya tahu Abu Hurairah pulang. Maka ibu bilang, "Ala rislika ya Abu Hurairah. Ala rislika ya Abdul Rahman." Maksudnya apa? Bang, sebentar. Jangan masuk dulu. Ya. Jangan masuk di sini. Ya, keluar. Ada apa ya, Bu ya? Anakku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjawab doanya. Enggak karena Rasulullah doakan. Ya. Karena Rasulullah doakan, terjawab doanya. Tapi itu apakah dijawab itu karena tidak ada usaha sebelumnya? Atau Abu Hurairah sudah berusaha terus berdakwah? Sudah berusaha dari awal. Allah kabulkan. Itu pertama ya. Senang Abu Hurairah, langsung lari. Ibarat anak tuh lari dapat duit. Hah? Anak pernah jalan di jalan kereta Bogor Sukabumi? Waktu kereta yang masih nonaktif itu jalan kaki ya, bareng teman berdua pulangnya sendiri jauh itu jalan kaki pernah ada penggembala kerbau anak kecil anak lus-lus kerbaunya anak aja ngomong dikit dianya agak heran ini kok muka kota tapi kok jalannya kayak gini gitu. Terus anak kasih 5.000 waktu itu 5.000 sekarang udah besar mungkin langsung anak itu ambil dia langsung hibrid terlihat larinya orang seneng gitu kayak gitu kayaknya seneng banget lari Abu Hurairah langsung pergi ke Rasulullah lari ke Rasulullah dengan menangis oh yang sebelumnya menangisnya menangis sedih sekarang menangis gembira kata dalam riwayat Mustad Ahmad saya menangis sebagaimana saya menangis sebelumnya. Maksudnya sama tangisannya, tapi beda levelnya, beda karakter nangisnya. Nah, ya Rasulullah Allah telah menjawab doamu. Alhamdulillah. Kemudian beliau meminta lagi, ya Rasulullah, saya mohon jadikan saya dan ibu saya itu orang yang dicintai oleh seluruh orang mukmin yang mendengar kami. Ya. Maka Rasulullah pun bilang, ya Allah, habib Ubaidaka Abu Hurairah dan juga ibunya. Jadikan ya Allah orang-orang mukmin ketika mendengar Abu Hurairah dan ibunya mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Sampai sekarang anak tanya, di antara antum ada gak yang mencium Abu Hurairah? Ada gak? Gak ada, ada, yang ragu ya. Ada yang membenci? Alhamdulillah gak ada. Berarti tergabul dalam. Tapi Abu Hurairah pertama mengisahkan cerita itu tadi, semuanya itu. Sebelum mengisahkan itu, Abu Hurairah berkata kepada para sahabat, "Hey, dengeri ya sahabat Nabi, enggak bakal ada orang yang mendengar saya dari kalangan mukminin yang membenci saya. Mereka pasti akan mencintai saya." Itu pede banget kan? Pede banget. Jadi Abu Hurairah bilang, "Eh, Mas, tahu enggak? Setiap orang mukmin, enggak sampai kapanpun yang dengar nama saya pasti akan cinta sama saya." Itu pede banget gitu kan? Lalu, "Kok bisa kamu ngomong gitu?" Langsung diceritain yang cerita tadi. Baik. Apakah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menginginkan dicintai oleh kita semua? Radhiyallahu anhu, kami meridhai beliau ya Allah. Apakah beliau tanpa usaha? Apa usaha? Saya mengikuti Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rasulullah. Sekarang, berapa durasinya? 1 tahun 8 bulan meriwayatkan ribuan hadis. Apakah ada sahabat Nabi yang segetol itu? Itu dia modalnya, Rasul malnya. Dia supaya dicintai oleh kaum muslim sampai sekarang. Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Meskipun gak kenal, meskipun gak pernah lihat, kata Abu Hurairah, dia pasti akan mencintai saya. Karena saya minta sama Rasulullah. Tapi apakah habis segera minta doa, kemudian selesai didoakan, pasti ditemukan, kemudian gak ada usaha? Usahanya besar. Nah, karena usaha besar itulah, maka semakin terkabulkan doa itu. Bahkan kejujuran seseorang berdoa itu juga terlihat dari seberapa maksimal dia berusaha. Jadi, antum mengharapkan sesuatu, hanya berdoa, usaha sedikit, enggak seberapa penting, enggak seberapa serius. Antum punya harapan besar, malam enggak bangun, sholat terlambat, sebenarnya harapan antum itu gak ada, belum serius, gak serius. Tapi kalau misalnya antum serius, benar-benar antum minta selalu sama Allah apapun impian itu ya. Nabi SAW berdakwah kepada kaum muslim dengan akhlakul karimah pastinya. Apakah Nabi SAW, baik, tadi kan kita lihat Abu Hurairah itu pengen dicintai oleh semua orang, ya kan? Apakah itu salah? Enggak salah. Ya. Ketika antum mau berdakwah, antum meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan orang-orang yang saya dakwah itu suka sama saya." Itu salah enggak? Enggak salah, bukan riya itu. Kita mintanya sama Allah loh. Dengan kita juga berusaha gimana caranya supaya mereka suka sama kita. Itu bukan riya, bukan sum'ah. Kecuali kalau memang benar-benar dia ditujukan memang benar-benar untuk dunia, itu baru beda. Tapi ini supaya dakwahnya lancar, supaya dia senang, supaya orang-orang senang. Minta mau. Nah, tentu ada usaha. Rasulullah SAW ada enggak usaha supaya orang-orang suka sama dia, suka orang suka sama dia sama-sama? Ada usaha. Beliau ta'amulnya dengan para sahabat ada. Bahkan ya mungkin secara tradisi kita itu enggak terhormat, enggak baik secara tradisi kita ya. Misal, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi, sahabat beliau SAW, sahabat dalam artian memang di zaman beliau hidup. Rasulullah SAW pengen bercanda sama sahabat ini. Apa candaannya? Ketika sahabat ini wudhu bareng-bareng sama Rasul. Rasul wudhu, kumur-kumur ya. Kemudian memanggil, "Ya sini deh, nengok kan, ada apa Rasulullah?" Disembur mukanya. Wah. Disembur mukanya, itu candaan Rasulullah SAW. Tapi candaan Rasulullah, candaannya sesuai dengan makomnya. Antum gak mungkin, misalnya Saputra, "Ada lagi wudhu, mas, assalamualaikum, mas, ada apa?" Wah. Anu gak pokok begitu, di akhirat, Allah gitu kan. Iya, ada makomnya bro. Iya. Kalau antum misalnya presiden dicintai masyarakat sini, misalnya presiden Bandung, karena bilang presiden karena lebih layak daripada aslinya. Presiden Bandung misalnya, ya, antum seneng, hormat sama beliau. Kemudian lagi wudu, disembur sama beliau. ambil minum sirup pun disebut ber. Enggak makan barang. Ya Rasulullah, Pak ini bisa aja gitu. Iya. Kalau sama teman sendiri boro-boro. Iya, disembur balik langsung, disembur sama laknat langsung. Iya. Dia harus lihat makomnya. Antum misalnya ada akhwat di bawah wudu. Antum datang. What bu gitu. Disembur. Kakak, bukan begini caranya kamu menembak saya gitu kan. Datang ke rumah jangan kayak gini cara menembak. Beda orang. Ada caranya sendiri, uslub. Ya, gayanya, stelannya, ada caranya Rasulullah SAW. Baik. Berarti ingin dicintai oleh manusia itu enggak selamanya itu keburukan. Kalau misalnya ingin dicintai itu karena kebaikan akhirat kita dan kaum muslimin, justru itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah itu datang tidak dengan pedang aslinya. Rasulullah dakwah awal-awal enggak langsung main bunuh-bunuhan. Tapi dengan adanya cara. Dan sebelum beliau mengenal nubuwah, beliau sudah berakhlakul karimah. Gitu kan? Baik. Jadi ini tentang harapan dan juga bagaimana kita tenang dalam harapan-harapan kita. Nah, itu penting. Semua punya asa. Tapi bagaimana kita memanage asa dan harapan kita sehingga tetap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang. Tentu kita tahu kuncinya la dzikrillah tatmainnul qulub. Itu kunci untuk segala ketenangan. Dzikrullah. Nah, dzikrullah ini lafal umum yang bentuknya anwa'nya itu banyak sekali. Banyak. Dan afdalu dzikrullah adalah Quran. Ya kan? Antum ketika punya harapan, pasti antum pernah sedih. Sahih enggak? Ketika antum punya harapan, pasti antum punya kesedihan. Baik kesedihan karena tidak mendapatkan tangga menuju harapan itu, atau kesedihan karena antum punya tangga, namun antum merasa tidak akan bisa sampai di akhir. Paham enggak? Yaitu kesedihan itu dalam berharap, bisa kesedihan karena tidak ada wasilah, atau kesedihan ada wasilah namun tujuannya seperti mustahil. Gimana cara mengobati kesedihan? Sebenarnya kita sudah pernah belajar faidul-faid waktu itu. Doa ketika galau. Mengajarin kepada antum semua dan antum mengajarkan anda juga. Gimana doanya? Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahada min khalqik aw istakhtarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi. Ini yang permintaannya. Wa shifa sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ini hafalin lah antum-antum, semua muslim di sini harus hafalin sebenarnya. Ada di kitab qawaid. Coba ini kita jelaskan dan ini anda ajarkan kepada ikhwan, terutama akhwat atau dan juga kepada anda pribadi. Karena enggak ada dari kita kecuali pasti punya harapan dan tiada harapan melainkan pasti ada huzn dan kesedihan. Pertama, Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah menyebutkan asma Allah, Allah. Itu ismullahil azam itu Allah. Nama Allah yang teragung. Allahumma inni abduka. Sesungguhnya saya adalah abduka, hamba. Ketika kita meninggikan Rabb kita dengan lafal ism Allah, kita senantiasa merendahkan diri kita dengan ism abd. Abad, abad itu hamba, budak, bawahan, suruhan. Ya Allah, ini abaduka. Ya. Jadi ada kekhuduan dan kekhusyuan ketika kita tahu posisi kita itu hamba dan posisi Allah Subhanahu wa taala ilah, makhluk, ma'bud. Ya ma'budi, ini abaduka. Ya. tidak cukup kita merendahkan diri kita, tapi merendahkan siapa yang telah melahirkan kita dan mentarbiah kita. Ibnu abdika, anaknya hambamu juga. Ini antum kalau sedih itu benar-benar lah dari awal antum doain pamper. Allahumma inni abduka ibnu abdika. Anaknya siapa? Anaknya hambamu juga yang laki-laki ya abd. Ya. Hamba. Kemudian ibnu amatika. Anaknya amah. Amah itu hamba Allah. Hamba perempuan. Nah, sekarang permasalahan. Gimana kok akhwat? Gimana kalau akhwat yang berdoa? Allahumma ini amatuka bintu abdika bintu amatika. Sesuai. Karena enggak bisa melaporkan ya Allah, saya hamba laki-lakimu padahal saya perempuan. Hah? Ya masalah. Allahumma ini amatuka. Amah a hamzah mim ta kaf. Amatuka bintu bintu. Tentu enggak mau jadi ibn mereka itu. Bintu abdika bintu amatika. Jadi ketika kita berdoa seperti itu, mohon kita ingat posisi kita, kita ingat bapak ibu. Kemudian nasiyati biadik. Nasiyah itu gunung-gunung saya, kepala saya itu di tanganmu ya Allah, engkau yang mengatur, engkau yang mengatur, engkau yang mengatur. Nasiyati biadik. Jadi madin fiya hukmuk, sudah berlalu untukku hukum darimu, yaitu takdir. Ya Allah, sesungguhnya sudah kau takdirkan apapun untukku, sudah dicatat semuanya, sudah diatur, ya kan? Berarti semua kesusahan ini Allah dan solusinya sebenarnya sudah engkau atur. Ya. Karena sudah engkau atur, pasti ada jalan keluar. Pasti ada penghukuman darimu terhadapku. Nah, kemudian dilanjutkan adlun fiyya qada'uk. Adil untukku ketentuanmu. Apapun yang terjadi nanti adil. Itu kalau di benar-benar dihayati insyaallah menyembuhkan ya. Tapi itu belum cukup. Maksudnya belum ending itu, belum. Ya, adlun fiya qada. Qada hukummu, takdirmu itu pasti adil untuk keimanan besar ini. Kemudian ini as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Saya ya Allah memohon, nah ini tawassul. Setelah tadi kita memuji Allah bukan? Memuji Allah. Kemudian tawassul, inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, saya memohon padamu dengan setiap nama yang engkau punya. Setiap nama yang engkau punya. Sammaita bihi nafsan. Yang engkau telah menamakan dirimu dengan nama-nama itu, semua nama Allah. Ya kan? Kita diminta sama Allah apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma husna. Maka berdoalah dengan bertawassul dengan asma. Nah, doa ini spesifiknya itu besar. Semua nama Allah tanpa kita sebut satu persatu, tapi sudah terwakilkan dengan bikulli ismin huwa lak. Semua namamu ya Allah. Sammaita bihi nafsak, engkau telah menamakannya. Au anzaltahu bi kitabik, yang ada dalam kitabmu ya Allah. Semua nama yang kau berikan di kitabmu. Au 'allamtahu ahada min khalqik, atau nama yang telah engkau ajarkan terhadap seorang pun dari makhlukmu. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ada beberapa nama yang tidak ada dalam Al-Quran, dan ternyata ada lagi nama-nama Allah yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di As-Sunnah, tetapi Allah rahasiakan dari kita. Awistaktharta bihi fi ilmil ghaibi indak, yaitu nama-nama yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya di ilmu ghaib yang nanti kita tidak tahu. Semua nama-namamu ya Allah, dari yang terhasiakan atau yang terberitakan, saya bertawassul dengan itu semua. Apa ujungnya? Ujungnya kayaknya remeh banget, tapi ini antum solusi terhadap segala kegalauan ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Kalau misalnya antum mendoakan orang-orang juga, anta ja'alal Qur'ana rabi'a quluban, rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran musim semi, bersemi, kebaikan ada di qalbu, rabi'a qalbi, ada di qalbu. Jangan sampai ya Allah saya membacanya setelah ini tidak sampai ke sini. Masalahnya kalau kita baca enggak paham artinya, itu masalah. Problem. Iya. Antum tahu salat? Salat artinya secara bahasa apa? Doa. Masuk akal enggak orang doa tapi enggak ngerti artinya? Sebagaimana masuk akal enggak orang salat tapi enggak ngerti lafal-lafal salat maknanya. Apa arti subhanarabbil a'la? Apa ya? Apa arti subhanarabbil azim? Apa ya? Apa arti attahiyatu lillahi wassalawat? Enggak masuk akal orang salat tiap hari bahkan, dan dia berdoa dalam salat itu. Rabbizinni setelah sujud gimana? Allah maghfirli warhamni warfa'ni dan seterusnya. Enggak ngerti aneh. Masuk akal enggak orang minta sama raja tapi dia enggak tahu apa yang dia minta? Berarti ternyata menghafal dan memahami lafal-lafal salat wajib aini. Ketika antum tidak menghafalnya antum dosa sebenarnya. Iya. Antum enggak tahu makna subhanarabbil azim. Enggak tahu makna Al-Fatihah. Itu wajib kan? Antum sering dosa. Iya. Baik. Anta ja'al Quran rabi'a qalbi wa syifa sadri, penyembuh dada. Di situ apa di situ kalau di situ? Hah? Nur sadri. Baik, ini yang lain. Nur sadri. Baik. Wa jala'a husni. Baik. Supaya apa husnnya itu? Supaya apa? Hah? Jala di situ supaya apa? Di situ apa artinya? Itu pergi. Pergi dia. Kemudian yang terakhir, zahaba hammi. Ham kegalauan. Sebenarnya mengatakan ham itu kesedihan yang daim, terus-menerus hilang. Baik. Jadi ada di Al-Qur'an syifaun lima fisud. Ada di Al-Qur'an sebagai obat untuk apa yang ada di dalam dada. Allah anak kemarin contoh misalnya hari Senin kemarin itu ke rumah sakit ya. Soalnya anak dengan istri kita berkicau berdua di atas motor. Wah, riang, gembira, indah, enak ya. Sebagian biasanya lah. Jadi bercengkrama enak, saling ejek-ejekan, saling ngata-ngatain ya. Enak di atas motor. Mantap. Menuju rumah sakit mau ngecek. Nah, dicek. Difonis langsung tiba-tiba yang tadinya komedi genrenya jadi sinetron. Berubah langsung. Itu langsung setiap langkah itu seolah-olah diperlambat oleh kameramen. Jadi langsung sedih di polis. Masya Allah, dari tadi dokternya kemudian dibawa ke ruang persalinan perawat. Di polis harus tinggal di sini dulu. Dan Nana gak bisa membantah karena memang Masya Allah ternyata terbukti dan sebegini. Keluar dari ruangan itu, pelan. Ya, nggak tahu soundtracknya apa itu, langsung pokoknya pokoknya huzn, ham ya, galau tingkat tinggi ya, duduk di tempat yang nunggu berseliuran orang-orang kesana kemari, dan mereka mungkin menyimpan kegalauan yang beda-beda. Karena kita melihat wajah-wajah itu seperti ada masalah, dan kadang kita tidak menyadari ketika kita bercermin ternyata masalah pada wajah kita itu lebih besar daripada pada wajah mereka. Kadang-kadang gitu. Duduk kanan. Doa, doa ini. Wah, kok ada sedih galau itu? Istighfar, doa, doa ini. Wah, jadikan Quran. Wah, temukan kuncinya, temukan jawabannya Allah. Masya Allah. Asalnya baca Quran cuma keramaian, bodoh amat lah orang-orang mau nyoba. Baca aja pakai nih, pakai ini. Ya, surat, baca surat Al-Ankabut karena ada cocok alif lam mim, hasiban nas wa yatraku ayaqulu amanna wa hum anun. Nah, udah mulai dari situ kan, udah mulai itu kan. Itu pas gitu loh. Ayat itu pas dengan keadaan ketika itu. Nah. Baik, ana buka surat Al-Ankabut, baca dengan bacaan yang berusaha benar-benar menghayati. Memang sebenarnya Al-Quran di tiap halaman selalu ada syifa untuk semua problematika kita. Tetapi kadang ada syifa yang lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Nah, tiba-tiba ana sampai terus jalan sampai menjelang akhir. Ana menunggu, biasanya kayak gitu. Menunggu ini ya Allah, kapan dihadirkan untuk saya obat yang paling membuat hati saya itu terpatuk pada ayat itu gitu. Saya nunggu. Ana nunggu. Nunggu sampai akhirnya ketemu ayat mulai 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaihi turja'un. Itu belum sampai puncak. Belum. Itu artinya tahu kan, setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian tsumma ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan menempatkannya dari surga ghurafa. Ghurafa itu antum tahu ghurafa? Kamar-kamar ruangan, ya. Kamar-kamar ruang-ruangan yang enggak tahu seberapa besar ya. Tajri min tahtil anhar gitu. Sungai. Itu mulai. Mulai. Nah, puncaknya sebenarnya di sini. Ni'ma ajrul 'amilin. Ni'ma ajrul 'amilin, sebaik-baik ganjaran untuk orang-orang yang beramal, diteruskan di sini yang membuat anak terhenti. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu langsung kena di situ. Yaitu orang yang sabar dan pada Rabb-nya dia tawakal. Langsung kena. Cocok. Anda enggak tahu antum merasakannya atau enggak, tapi ketika itu anda langsung terhenti. Enggak bisa anda menahan bendungan air mata itu, dia enggak bisa. Tapi anda tahan berusaha supaya enggak kelihatan. Ini gak bisa. Berkaca-kaca langsung. Alladzina sabaru. Orang yang beramal ini sabar dan tawakal. Karena berkecamuk. Berkecamuk ketika itu. Antum bayangkan ketika antum lagi enak. Enak tiba-tiba Allah uji. Gitu aja. Itu. Oh, gimana cara bangkitnya? Karena cari. Cari Allah. Ditemukan. Jadikan saya temukan. Yang bisa membangkitkan saya kembali. Dari Al-Quran. Ya. Dan ketika itu tentu yang namanya dokter swasta atau rumah sakit besar swasta, ya tentu biaya. Kemudian Allah kasih solusi. Anda memikir itu juga nanti kalau bisa dirawat gimana biayanya? Pas. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyah. Emang ada binatang atau makhluk yang bisa membawa rezekinya sendiri? Ya. Tetapi yang merizkan juga Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah memberi rezeki kepada unta-unta dan juga kalian. Begitu. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar ini yang betul. Dan maha mengetahui apa yang bermaslahat buat kita dari dana, dari ujian. Kemudian ayat berikutnya juga ada lagi, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah membentangkan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki, wa yaqdiru lahu. Yaqdir berarti mengkadarkan sesuai dengan hajatnya Dia. Percaya langsung anak Allah, ini ujian. Setelah saya Al-Ankabut sampai ayat 69, yashrah sadrahu lil Islam. Tenang. Alhamdulillah. Itu langsung. Sudah. Alhamdulillah. Itu langsung apainya, senyum aja walaupun enggak tahu istri Anda di dalam ngapain. Tapi memang ketika melihat istri tergeletak gitu, berbaring apa yang pada tidur, Allah cium keningnya, doakan baik-baik. Dan ketika istri minta maaf, ya kok jadi kayak gini jadinya, enggak masalah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirawat sampai akhirnya kemarin dirilis, ya. Dan dalam awal-awal gitu, ketika udah diponis seperti itu, langsungan mengurus perawatan dan mengurus penginapan dan semacamnya ke birokrasi, ya. Ke kasir. Harus ada deposito. Harus ada, kan ini pribadi, ya, nggak mau pakai BPJS entah aja, ya. Masya Allah, subhatnya besar. Mendingan pribadi biarpun kere daripada bersyubhat kan, anak, masalah ini anak, berkah nanti. Nah, usia duit berapa? Duit hasil jualan, nah, di rekening, ya? Maksudnya berjuta-juta kan, coba DP-nya berapa? Harus sekian, waduh, sekian juta, DP doang kan? Sekian juta, waduh, ini di jualan langsung habis sih, saya cuma punya segini doang, mbak, coba dulu, ya udah, set. Iya cuma pakai ini loh, apa namanya? Yang digesek, seret. Apa lokomnya, nomornya, dan setelah itu keluar lembaran, habis semuanya. Habis semua hasil usaha tuh kita berdua, jualan. Habis. DP dong. Anak berharap, ya Allah, mudah-mudahan ini DP-nya berlebihannya kan DP dulu. Kalau misalnya ternyata nanti tanggungannya kurang lebih kurang dari itu, bisa dibalikin duitnya ke kita. Berharap gitu. Nah, Masya Allah. Saya berhari-hari konsultasi, biaya baru lagi, obat biaya baru lagi, konsultasi sama dokter ini biaya baru lagi. Terus setiap hari mengalir itu. Ya, sampai kemudian berpikir, Masya Allah, enggak mungkin segitu doang. Karena ketika ada bayar DP, ini kan harusnya DP enggak boleh segitu, lebih dari itu. Tapi ya, saya cuma punya segini. Itu anak sendiri waktu itu, enggak ada siapa-siapa. Anak ada rekening yang khusus untuk tabungan kita, maksudnya tabungan nyatren. Ini ada nih, kalau anak pakai pinjam dulu gimana ya? Aduh gimana, tapi kurang. Coba dulu nak, pakai. Pakai. Gak bisa, kalau tak dia gak bisa. Udah mak, saya gak punya lagi. Ya udahlah, kalau gitu kita maafkan. Segitu aja. Udah, nanti dibayar kalau misalnya kurang, udah mau pulang ya. Terus mulai galau di sini, galau lagi. Jadi kegalauan itu kadang udah sembuh, datang lagi masalah, sembuh, datang lagi masalah, ujian dari Allah Ta'ala. Ini gimana kita sebagai antum laki-laki terutama, gimana caranya benar-benar memanage ya. Ketika tadi anak dengar postingan Kang Asep tentang laki-laki, tentang superhero, laki-laki itu superhero. Kenapa? Karena laki-laki itu menjadi pahlawan sebelum ibu menjadi pahlawan. Sebelum istri menjadi pahlawan, laki-laki udah menjadi pahlawan. Nah, gimana ketika misalnya istri bilang ini ada yang kurang nih, gajian masih lama, kemudian anaknya bayar SPP kurang, gajian masih lama. Tidak. Tapi Allah yang membuat kita kawan ngurusin benar-benar laki-laki itu. Nah itu galau terus tinggi-tinggi. Sampai bingung mana nih, gimana nih? Ada uang tabungan. Tabungan ada dua. Tabungan pribadi sama tabungan buat nanti. Bingung. Minta sama Allah. Dan gak minta sama siapa sama sekali. Tapi yang yakin Allah Ta'ala akan bantu. Kemudian menjelang hari mau dirilis. Bingung nih. Ini obat-obat konsultasi pasti jauh lebih banyak daripada ini. Tiba-tiba ngomong gitu, doa habis doa. Doa berkali-kali. Ada SMS. Antum ini nomor rekening antum dong. Wah, buat apaan? itu ah Anam bilang mau bantuin antum dong, ah, bakalan terima nggak mau Anam, mau dikira apaan, walaupun kita memang dalam posisi butuh, ini gengsi sih lah, tapi kita bantuin, enggak bukan bantuin, ternyata emang ini teman Anam yang memang bekerja sama sama Anam dalam suatu pekerjaan, Anam kerja di beberapa tempat, tapi bukan pekerjaan yang di kota wisata. Ini ada hasil dari yang kita kerjakan. Anda gak nyangka bakal dapat hasil itu. Tapi di waktu itu, tiba-tiba lo datangin, apa boleh tahu gak berapa lu langsung kepo, langsung berharap, langsung kepo, gak lagi mikirin bantuan, tapi ini emang langsung dari Allah. Kan? Berapa? Sekian. Alhamdulillah. Alhamdulillah langsung sama istri. Langsung hidup, di depan istri langsung. Alhamdulillah kita langsung, langsung kabar, Alhamdulillah langsung dikasih sama Allah. Eh ternyata kata dokter nggak bisa pulang hari ini, besok aja, nambah biaya lagi nih kayaknya. Aduh, lu kan diatur katrol sih. Nah udahlah terima aja lah, kita namanya juga orang awam jahil, daripada kita protes kan. Ya udahlah. Eh ternyata ada hikmah yang kita tangguhkan. Ada dua paman Anda datang. Anda nggak ngundang siapa-siapa, bahkan nggak boleh, nggak usah datang siapa-siapa. Datang dua paman Anda, dapat amplop, tertolak. Iya, ternyata hikmahnya semua itu. Masya Allah, Alhamdulillah itu jadi lebih tenang. Alhamdulillah besok jadi menghadapi kasir itu nggak usah kita memecahkan tabungan yang udah kita jaga berbulan-bulan. Jadi makanya ada tabungan khusus berdua, ada tabungan pribadi juga ada masing-masing ada settingan. Jangan sampai nyari pecah, jangan sampai yang ini pecah, jangan dipecahin, jaga. Alhamdulillah Allah kasih. Wah semakin besar. Ya? Alhamdulillah. Jadi anda lumayan pede ketika kemarin mau dirilis tentang kekasih. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa? Udah di print-print semua skripnya detail. Lihat endingnya, eng-ing-eng. Ternyata tetap aja harus memecahkan tabungan. Tetap aja harus pecah. Aduh pecah lagi. Ya Allah, pecahnya berjuta-juta pula. Ya berjuta-juta. Astagfirullah, ini kan buat nanti, buat dedeknya, ini belum lahir udah kayak gini, astagfirullah, udahlah, terima aja, dan yakin setelah itu, anak yakin, demi Allah, anak yakin, pasti Allah ganti dengan yang jauh lebih banyak dari ini, iya, yakin, Allah Razak, yakin banget, yakin, Allah pasti akan menggantikan dengan jauh yang lebih banyak dari ini. Nah, alhamdulillah diris. Seperti itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tadinya kabar yang menyedihkan sekali, anak nggak perlu ngasih tahu siapa-siapa. Ya, tapi ada satu hal yang mungkin poin ini antum perlu juga diceritakan oleh anak. Bukan hikayat nafsu semata, tapi ambil ibrahnya. Suatu ketika anak mengantarkan ibu anak ke rumah sakit, itu untuk kita istri juga udah seminggu lalu, udah lama. Itu anak memuji ibu anak. Dan kalau anak pergi itu agak ngebut ya, 60 sudah standar lah. Kalau kosong ya, 60. Nah, ibu di belakang. Ibu anak paling anti kalau yang namanya ngebut itu paling apa? Keder jadi kan, ngeri. Nah, terus ibu anak bilang, udah pelanin, udah pelanin, 40. Itu tuh rasanya kejantanan anak itu kurang, kalau misalnya 40. 40, sabar. Demi ibu, gitu kan. Terus habis itu duduknya kan duduk biasa, bukan duduk perempuan, duduk biasa dan megangin jaket, megangin belakang ini, jadi megang kayak gini, jadi kayak ini ketarik, jadi gimana gitu kan. Tapi anak nggak mau mencari ibu di sini, mungkin itu yang lebih menenangkan beliau, itu yang lebih menenangkan beliau. Beliau mungkin nggak tenang pegang yang mana, mau peluk kan dikira, istrinya muda, suaminya muda, istri tua banget. Tadi bang itu mama kan, udah mungkin itu yang paling nyaman. Ditarik karena kan jadi gini, aduh, mana jalan raya ini, ibu lagi kok ada celaka apa-apaan kan, na'udzubillah. Tapi anak juga, di situ anak bertawasul, ya Allah, saya melakukan ini demi ibu saya, demi kenyamanan ibu saya, Allah, permudah urusan istri saya kelak kalau ada musibah. Allah jawab, seminggu kemudian Allah jawab, alhamdulillah Allah jawab. Jadi hal-hal kecil kayak gitu, dari bakti kita pada orang tua dan menahan diri dari mencegah orang tua akan kenyamanannya, itu Allah jawab dengan bertawassul dengan insyaallah taala. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi insyaallah hanya sekian mudah-mudahan dari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan memperlancar urusan-urusan kita, menyehatkan kita semua, memperbaiki kondisi diri kita, hati kita, zahir kita, batin kita dan keluarga kita semua. Uhibbukum fillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.